Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Al-Asma'ul Husna, yang mana pada kesempatan yang lalu telah kita bahas sampai pada nama Allah Al-Azim, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan yang mutlak di dalam zat-Nya, nama-namanya dan sifat-sifat-Nya. Karena itulah wajib bagi kita semua untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di samping mengagungkan perintah dan larangan-larangan-Nya. Dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi, Allah berfirman, wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Qahir. Al-Qahir artinya Allah yang menghinakan dan memperbudak hamba-hambanya. Kita disebut sebagai abdun, yang artinya hamba, karena memang Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah Tuhan kita, dan Allah adalah sesembahan kita. Kita adalah milik Allah, dan Allah adalah Al-Qahir. Dialah yang maha tinggi atas segala makhluk-Nya. Allah yang mengalahkan, yang tunduk padanya segala jiwa. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Qahhar, ya. Al-Qahhar dalam surat Ibrahim ayat 48, Allah berfirman, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan di waktu itu. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluk-Nya. Manusia yang pertama mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan manusia terakhir, ya. Semuanya akan Allah bangkitkan, ya. Dan semuanya menghadap dalam keadaan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi perlindungan oleh Allah, yang mana tidak ada perlindungan kecuali dari-Nya. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin artinya bahwa Allah adalah yang maha pengatur, yang maha memelihara, ya, maha menyaksikan dan meliputi segala sesuatu. Dalil dari nama ini, nama Allah yang Al-Muhaimin, adalah dalam surat Al-Hasyr ayat 23, Allah berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tiada sesembahan yang hak melainkan Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara. Oleh karena itu, kita beriman bahwa salah satu dari nama Allah adalah Al-Muhaimin, yang artinya yang maha mengatur lagi maha memelihara. Kemudian, di antara nama Allah yang lain adalah Al-Aziz. Ya. Al-Aziz artinya bahwa Allah, ya, bagi-Nya segala makna keperkasaan, kemuliaan, dan kekuatan. Dialah yang maha perkasa, tidak ada yang dapat mengalahkan-Nya. Bila Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang dapat menghalangi-Nya. Bila Allah telah menghendaki, ya, sebuah musibah atau azab bagi suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Kemuliaan yang tidak membutuhkan sesuatu, itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kemuliaan makhluk masih membutuhkan ya bantuan dari selainnya, ya. Mulianya seorang raja, seorang pemimpin dari satu kaum membutuhkan pertolongan dari para menteri atau orang-orang yang membantunya. Itulah kemuliaan makhluk. Tidak sama dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz, ya, keperkasaan Allah yang menundukkan dan mengalahkan, tidak ada sesuatu yang bergerak melainkan dengan izinnya. Dalil dari nama Al-Aziz ini bisa kita lihat dalam surat Al-Hasyr juga, ayat 24. Allah berfirman, Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Jabbar. Artinya bahwa bagi Allah kehendak yang terlaksana, seluruh makhluk tunduk kepadanya, tunduk pada keagungan dan hukumnya. Allah mencukupi kebutuhan orang-orang yang fakir, yang memudahkan urusan yang sulit, dan memberikan kesembuhan orang yang sakit dan terkena musibah. Dalil dari nama Al-Jabbar ini bisa kita lihat juga dalam Al-Hasyr, surat Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang tiada sesembahan yang hak melainkan Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Kemudian di antara nama Allah berikutnya adalah Al-Mutakabbir. Ya, artinya bahwa Allah Maha Agung dari segala keburukan dan kekurangan. Allah yang Maha Tinggi dari menzalimi hamba-hambanya. Yang Maha menundukkan makhluknya yang sombong, yang memiliki sifat kesombongan. Barang siapa yang menentangnya, maka Allah akan membinasakan dan menyiksanya. Dalil dari penamaan Al-Mutakabbir ini juga dalam ayat yang sama, yaitu Al-Hasyr ayat 23. Kemudian di antara nama Allah berikutnya adalah Al-Kabir. Ya, kalau tadi Al-Mutakabbir, sekarang Al-Kabir, yang artinya Allah Maha Agung dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Tidak ada sesuatu yang lebih besar darinya. Bahkan segala sesuatu adalah kecil bila dibandingkan dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Bisa kita lihat dalam surat Saba ayat 23, Allah berfirman, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Hayy. Ya, Al-Hayy artinya Allah yang maha memiliki rasa malu, yang sesuai dengan kemuliaannya dan keagungan kerajaannya. Sifat malu Allah adalah malu kemuliaan, kebaikan, kedermawanan, dan keagungan. Dalil dari nama Allah Al-Hayy ini adalah hadis, Inna Allah Azza wa Jalla Hayy. Hayyun sittir yuhibbul haya wassitr. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia adalah maha malu lagi maha menutupi. Dia menyukai sifat malu dan menutupi. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya dengan sanad yang hasan. Begitu pula di antara nama Allah yang lain, ya, adalah Al-Hayy. Al-Hayy artinya Allah yang maha memiliki kehidupan yang abadi dan sempurna, kekakalan yang tidak ada awal dan akhirnya. Bahkan seluruh kehidupan di alam semesta ini adalah berasal dari Allah, berasal dari anugerahnya. Allah berfirman dalam surat Ghafir, ya, ayat 65, Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya dialah yang maha hidup kekal. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Maka sembahlah dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah